Okay, mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberi kami waktu untuk bersekutu bersama jemaat-Mu yang Kau berkati ini, untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu, bersekutu untuk membesarkan Engkau Tuhan. Dan saat ini Bapa, terima kasih kesempatan yang masih Engkau beri bagi kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu yang sangat kami perlukan Bapa dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau beri ini. Kami mohon padamu Tuhan Kau Kudus yang memberi kami hikmat pengertian untuk memahami ini sehingga firman-Mu menjadi bagian kami selamanya. Hamba-Mu yang Kau pakai hari ini Tuhan, penuh dengan kelemahan, mohon urapan-Mu, kelayakan daripada-Mu, supaya hamba berkata-kata sesuai dengan hati-Mu Bapa. Bersyukur untuk setiap kami, siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Oke, mari membaca Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Mohon satu orang untuk membacanya bagi kita. Mungkin si Agita ya, bisa kira-kira? Bisa. Oke. Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Yakobus 4 ayat 1 sampai 6, beginilah firman Tuhan, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Terima kasih. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi judul khotbah hari ini, rendah hati turun tangga bersama Yesus. Rendah hati turun tangga bersama Yesus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti yang saya kutip di bulan kemarin ya, 3-4 minggu yang lalu, ketika saya membawa sharing firman Tuhan. Jadi bagi manusia lumrah ya, kalau dia selalu ingin berharap lebih, okay, menggapai yang lebih baik, lebih tinggi, lebih hormat, dan sebagainya. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri ya. It drive us ya, to do something better. Jadi misalnya kalau di kita hidup sekarang ini cuma bisa begini, kita berharap di hari yang akan datang kita lebih baik. Oke. Kalau dulu saya berharap bisa ke ibu kota gitu ya, ke Jakarta. Setelah di Jakarta pengennya ke luar negeri dan itu terjadi gitu. Tuhan mengizinkan dan itu terjadi. Kemudian sudah di Doha pengen jalan-jalan, itu pun juga bisa terjadi ke banyak tempat yang lain gitu ya. Dulu pengen beli sepeda motor, kemudian kita berharap lagi yang lebih dari itu, beli apa mobil, kemudian dan lain-lain gitu ya. Kita juga berharap kalau anak-anak kita pendidikannya harusnya lebih baik dari kita gitu ya. Kita juga berharap kalau mereka harus bisa kuliah, kemudian kalau bisa pekerjaannya lebih baik dari pekerjaan orang tuanya. Selalu kita punya sesuatu yang pengennya lebih baik dari hari ini. Dan itu sangat lumrah bagi kita. Oke. Okay. siapa di antara kita yang nggak mau berkembang gitu ya ke arah yang lebih baik? Oke, pasti kita pengen gitu ya. Dan motivasinya bisa berbeda-beda. Ada yang pengen itu karena juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dulu dari dulu saya bahkan sebelum menikah saya kalau menikah saya rindu punya anak dua saja. Oke. Dan Tuhan memberkati dengan dua anak karena pikir saya kalau dua anak itu masih bisa berbagi dengan saudara-saudara yang lain gitu. Ya kalau mungkin lebih banyak anak kan lebih terarah kepada keluarga kita aja. Tetapi bukan berarti punya anak banyak jadi tidak lebih berbagi gitu ya. Tapi itu saya pengennya seperti itu. Oke. Dan kita pasti terus ingin meningkatkan nilai hidup. Dan sekali lagi ini tidak terjadi pada Allah. Karena dia yang sudah terbaik, dia sudah termulia, apalagi yang dia inginkan. Dia sudah tertinggi, dia sudah terhormat, dan sudah mentok, istilahnya tidak lagi bisa seperti kita yang masih bisa memperbaiki diri gitu ya. Kalau hari ini saya masih kelihatan kurus, saya ikut gym bisa lebih besar sedikit gitu ya. Dan itu bisa kita kembangkan ya. Hari ini saya cuma bisa menghafal 1-2 ayat, tapi kita bisa tingkatkan untuk mendapatkan banyak-banyak ayat lagi. Oke, makanya Jonathan Edwards, seorang pelayan Tuhan dari Amerika Serikat di abad ke-18, dia berkata satu kalimat begini. Give the greatest love to the greatest one, and the lesser one, the lesser love to the lesser one. Oke, okay. Jadi kasihilah Tuhan, berikanlah kasih yang terbaik kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, karena Dia Tuhan, Dia yang tertinggi, Dia yang termulia, Dia yang segala-galanya. Makanya kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan sesuai dengan firman Tuhan juga berkata demikian sebagai hukum yang pertama. Oke. Dan mengapa mengasihi Allah harus lebih tinggi? Oke. Karena Allah lebih tinggi daripada manusia. Oke. Oke. Karena Allah lebih tinggi dari manusia. Kemudian mengapa mengasihi manusia harus lebih tinggi daripada mengasihi benda? Karena manusia lebih besar dari benda. Dan kenapa mengasihi manusia lebih daripada benda? Karena manusia lebih besar dari benda. Tetapi banyak orang lebih mengasihi manusia gitu ya, daripada mengasihi Allah. Dan itu terjadi ketika kita lebih menginginkan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi Allah menjadi sesuatu yang harus kita tinggikan, tetapi seringkali kita tidak mampu melakukan itu. Karena kita lebih menghargai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah, apalagi kalau sudah berhadapan dengan materi dan sebagainya. Apalagi kalau juga berhadapan dengan apa namanya kesehatan atau emosional kita, aku lagi marah, saya nggak bakal ikut ibadah seperti ini. Gitu ya. Jadi marah kita lebih tinggi gitu, daripada Allah. Dan itu banyak hal terjadi. Saya misalnya kalau kita meninggikan benda, saya lebih memilih untuk kerja gitu ya, dapat duit banyak daripada bersekutu seperti ini. Dan hal-hal seperti ini yang membuat Allah tingkatannya lebih rendah daripada manusia tadi dibanding dengan apa kita memberi Allah yang seharusnya yang terbaik, Allah menjadi yang di bawah itu karena kita menempatkan standar prioritas yang berbeda gitu, karena mungkin lebih menguntungkan ini, atau kalau lagi kesal kita lebih meningkat apa lebih menonjolkan kekuatan kita. Oke. Dan ini banyak terjadi juga, misalnya kita bahkan bisa juga mengasihi benda itu lebih besar daripada mengasihi manusia yang seharusnya benda paling bawah. Ini kita lebih bisa mengasihi benda daripada manusia. Pernah kan kita mungkin baca di media gitu, ketika seorang anak dia nggak sengaja atau sengaja, namanya anak kecil gitu ya, dia mencoret-coret dengan benda tajam mobil papanya. Dan papanya marah sehingga memukul dia dengan emosi, ternyata anaknya cedera. Dan cederanya itu permanen gitu ya. Jadi di mata ayahnya pada saat itu, mobil itu lebih berharga daripada anaknya. Oke. Dan kita kan bisa terjadi, mungkin sedikit pernah terjadi, atau di dalam kehidupan kita gitu, benda ketika benda lebih apa namanya tingkatannya lebih tinggi, kita lebih mengasihi benda daripada mengasihi seseorang. Coba lihat ketika barang-barang kesayangan kita juga gitu ya, kalau hilang kita bisa depresi berhari-hari, padahal kalau miss apa namanya FLF seperti ini kita nggak merasa apa namanya. Jadi seperti itulah, jadi itu sifat yang justru terbalik, dan ini jadi semacam apa terbalik ya. Oke, nah pembacaan kita tadi juga mengatakan demikian. Jadi ada orang yang menghina sesamanya karena dia merasa dia lebih tinggi dari orang itu. Dia punya barang yang berlebihan, harta benda. Kemudian ada juga orang yang kok bisa-bisanya gitu ya mencuri barang orang lain. Mencuri barang orang lain, bahkan dia bisa membunuh. Jadi di mata dia uang itu kan, membunuh demi uang, uang itu lebih tinggi tingkatannya daripada nyawa manusia. Dan itu terjadi bagi manusia. Wow ya. Jadi sekali lagi kita sering lebih mengasihi orang, lebih mengasihi benda daripada mengasihi Tuhan. Bahkan juga kita lebih mendengar perkataan orang dari firman Tuhan. Itu bisa terjadi. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi ada orang yang berkata, itu bisa juga terjadi dari seorang pastor atau seorang pendeta yang berkata-kata, sehingga walaupun dia berkata di luar apa konteks firman Tuhan pun kita masih bisa percaya. Oke. Karena firman Tuhan tidak menjadi bagian kita yang harus kita junjung lebih tinggi dari perkataan seorang pelayan Tuhan sekalipun. Ya, saudaraku, rendah hati itu bukan model ya. Rendah hati bukan model, bukan juga semacam apa ya, gerakan tubuh, bukan juga adat atau tata krama yang bisa dipelajari. Orang bisa punya adat yang baik gitu ya, yang sangat ramah, tetapi bukan itu kerendahan hati. Karena kerendahan hati lebih tinggi dari itu, dia lahir dari dasar hati yang paling dalam. Jadi kita bisa berbahasa basi gitu, kita bisa ramah tetapi bahasa basi dalam hati, kita bisa berkata lain ya. Itu sering terjadi, kita namanya juga ya seharusnya kita menjawab dengan baik, tetapi hati kita tidak apa namanya, tidak tulus, tidak serius untuk mengatakan itu. Lihatlah kalau di kata sini, kita bisa dengan enteng bertanya, who are you my friend gitu ya, who are you, not even listen to what they replying gitu ya. Jadi semua sekedar kita apa namanya, cuman untuk sekedar basa-basi, tidak apa tulus hati gitu ya. Saya pernah di bus dulu, ada seorang, jadi naik bersama ada seorang Sudan gitu ya, karena bus kita kan harus ke karyawan-karyawan, jadi muter-muter untuk ngambil satu karyawan yang lain. Dan dia suka bawa mobil ke pickup point, naruh di situ, kemudian jadi kalau mobil dari pabrik naik bus itu nyampe situ, dia langsung turun pakai mobilnya biar dia cepat ke rumah gitu, nggak perlu lagi apa mampir-mampir ke tempat-tempat yang lain. Nah, dia orangnya sangat ramah. Setiap mau turun dia selalu nanya ke semua orang di mobil itu, ada yang mau numpang, biar lebih cepat, maksudnya nggak perlu kesana-kesana, dia langsung pulang itu. Setiap hari begitu, setiap kali kami naik satu bus. Satu ketika saya kebetulan pengen juga gitu ya, mau cepat-cepat, jadi pas nyampe di apa namanya, dari Said nyampe di Doha tempat pertama, saya pengen juga pas dia nawarin pas, jadi aku bilang okay, boleh dong gitu ya. Ternyata dia bilang begini, oh sorry, jadi saya buru-buru. Wah kaget juga gitu, ternyata selama ini yang dia utarakan itu cuma sekedar basa-basi gitu ya. Bisa juga kita temukan orang-orang yang seperti itu banyak ya. Di Indonesia juga banyak dengan basa-basi, misalnya di bus. Orang menawarkan telur yang cuma satu, mari Pak, gitu kan. Coba saudara bilang, mari Bu, gitu. Pasti Ibu bilang, cuma satu Pak, bercanda doang, gitu. Atau basa-basi doang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan ini yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ada pepatah Cina, ya, pepatah Tionghoa yang berkata, semakin banyak keramahan, itu semakin banyak kepalsuan. Ya, kita bisa sangat ramah kepada orang, tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Senyum Pak Celcius bisa sangat lebar, tapi mungkin di hadapan Tuhan kotor banget. Gitu. Karena Pak Celcius bisa berdrama gitu ya, belajar dari teman-teman di sini dan sebagainya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, makanya Tuhan Yesus sendiri berkata begini ya, kalau engkau tidak bertobat dan menjadi seperti salah seorang anak-anak ini, apa kata Tuhan Yesus? Kau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. tidak akan masuk. Sorry to say, but this is the truth. Kalau masih mempertahankan keakuan kita, sorry to say. Makanya pelajaran yang sangat berharga hari ini, kemarin-kemarin, sebulan ini tentang rendah hati itu sangat menentukan apakah saudara layak atau tidak. Orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus seharusnya punya kerendahan hati seperti dia. Nah, contoh Musa. Oke. Musa ketika dia berada di Mesir umur 40 tahun, dia merasa dia sudah siap membela rakyatnya ketika dia mengetahui kalau dia berasal dari orang Yahudi. 40 tahun, seorang yang sangat gagah. Oke, Musa dalam sejarah dunia pernah dicatat ya, dia pernah memimpin sebagai tentara, sebagai apa, jenderal perang untuk menghajar negara Ethiopia dan menang, dielu-elukan. Jadi pada saat dia umur 4 tahun itu, dia sudah menjadi seorang pemimpin yang disegani dan dia merasa bahwa dia harus membela bangsanya. Apakah itu rendah hati? Ternyata belum, gitu kan? Jadi Tuhan harus apa namanya memproses dia menjadi seorang yang lebih baik dari itu, dan prosesnya nggak main-main. Butuh 40 tahun di padang gurun, main-main dengan domba-domba, dengan keluarganya saja. Oke, jadi ketika dia keluar dan membunuh seorang Mesir karena merasa dia harus membela bangsanya, besoknya dia datang lagi dan melihat orang Israel malah yang berantem sesamanya. Dia menegur, kemudian yang satunya bilang, kamu mau bunuh saya juga, gitu, seperti yang engkau lakukan pada orang Mesir itu, larilah Musa, gitu ya. Dia lari jauh dari Firaun. Oke. Setelah 40 tahun lewat, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, dia pergi ya di semak belukar itu yang terbakar tapi tidak hangus. Tempat yang kau berdiri itu suci. Tanggalkan kasutmu. Kemudian Tuhan berkata, go to Egypt and tell Pharaoh to let my people go. Oke, jadi setelah 40 tahun diproses oleh Tuhan, kini tibanya saatnya Musa mau diutus Tuhan. Dan apa respons Musa pada saat itu? Dia bilang begini, Tuhan, saya tidak cakap bicara. Oke. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang bilang saya tidak cakap bicara, yang saya tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa melayani, bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau hatinya tulus, bahwa saya memang enggak mampu gitu ya. Seperti Musa, tadinya 40 tahun dia berani berkata saya siap menjadi pemimpin Israel gitu ya. Tetapi dia kali ini Tuhan, sampai berapa kali Tuhan bilang dia, saya enggak cakap bicara. Utuslah orang lain, Tuhan. Dia berkata demikian. Itu perkataan Musa, tetapi kita kemudian ketahui kalau di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22 itu menceritakan di sana bagaimana ternyata Musa ini, yuk kita lihat yuk, Kisah Para Rasul 7 ayat 22, apa kata Roh Kudus kepada tentang Musa ini. Kisah Para Rasul 7 ayat 22, mohon Agita lagi untuk membacanya. Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Ya. Beginilah firman Tuhan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ya. Ini kata Roh Kudus loh. Musa dididik ke dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam apa? Perkataan dan perbuatannya. Jadi mana yang benar kira-kira ya? Musa berkata saya tidak cakap. Tetapi Roh Kudus bilang enggak, dia berkuasa dalam perkataannya. Ya, tentu kita lebih percaya Roh Kudus ya. Apakah Musa berkata bohong? Mungkin tidak. Karena setelah 40 tahun Tuhan memproses dia cuman berhadapan dengan kambing domba mungkin ya, jarang khotbah lagi. Pada saat itu mungkin dia tidak lagi pede untuk berdiri sebagai jenderal perang tadi. Tapi bisa juga karena setelah dia melihat bahwa ternyata Israel itu bangsa pilihan Tuhan yang besar, dia menjadi kayak apa ya? Dia merasa dia tidak mampu. Oke, dia tidak mampu menjadi seorang pemimpin dari bangsa besar Israel ini. Lihat kerendahan hati yang sangat berbeda dengan ketika dia 40 tahun yang lalu. Oke. Tapi yang justru Tuhan tetap mau memakai dia. Oke. Enggak peduli kamu Musa, kamu harus ke sana. Makanya Tuhan mengirim dia bersama dengan apa namanya Harun, oke. Okay? Kakaknya. Itu punya yang terjadi dengan orang siapa nyangka orang-orang pinggiran gitu ya, nelayan-nelayan malah dipilih Tuhan. Oke, untuk mengiringi dia membawa misi, mentobatkan banyak sekali orang, membawa misi untuk memperkenalkan Injil Tuhan Yesus yang menyelamatkan banyak orang. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan tetapi juga mempraktikkan yang namanya kerendahan hati. Oke, dia mau mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti kita. Oke, dia mau turun. Dia turun dan lahir di palungan. Dia mau duduk makan bersama pemungut cukai. Oke. Dan orang berdosa dia mau dipaku di kayu salib tanpa membantah. Dia mau turun tangga dari surga ke dunia untuk kita. Oke, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bandingkan dengan Herodes Agung ya. Saya pernah cerita juga di Relief tentang hal ini ya. Oke, orang-orang jadi Herodes Agung itu orang-orang yang dianggap bisa mengiakan kedudukannya, disingkirkannya. Tidak peduli siapa dia. Jadi ketika iparnya menjadi imam besar, dia merasa kedudukannya terganggu, sehingga pada suatu rekreasi renang, dia menenggelamkan iparnya itu dan mati. Kemudian ada pengadilan agama ya, pengadilan agama yang beranggotakan 71 orang, hampir setengah ya, lebih dari setengah, 45 orang itu disingkirkan dia karena dia melihat ini orang-orang ini bisa mengganggu kekuasaan dia gitu ya. Dia kemudian juga menganggap istri dan anak-anaknya ya, istrinya Maryam itu dengan dua anaknya, istri Maryam ini cucu dari imam besar pada saat itu, dia melihat istrinya dan anak-anak ini kok lain. Bayangkan dia membunuh istrinya dan kedua anaknya ini karena kesombongan, karena keakuan dia yang luar biasa. Kemudian ada lagi, dia karena takut kalau dia tidak punya putra mahkota, dia angkat lagi putra mahkotanya satu. Dia saat itu sudah punya 10 istri. Dia angkat lagi satu anaknya, yang satu yang bernama Herodes Antipater. Kemudian dia bilang, kamu yang harus melanjutkan tahta kerajaan ini. Apa yang terjadi ketika dia melihat anaknya ini juga menjadi dalam tanda kutip mengancam dia? Dia pun membunuh anaknya itu. Jadi istrinya, tiga anaknya, ibu mertuanya, pamannya, iparnya, dan puluhan lawan politiknya bisa dihabisin sama si orang yang bernama Herodes tadi. Oke. Saudara bayangkan nggak ketika tiba-tiba adalah tiga orang majus ya datang kepada dia. Orang majus ini nggak ke jalan-jalan loh, langsung ke istana. Jadi kemungkinan besar para banyak komentator Alkitab, sejarah-sejarah Alkitab yang berkata ini orang-orang bangsawan. Mereka datang langsung ke istana bertemu dengan Herodes dan bertanya begini, di mana ya raja yang baru lahir itu? Saudara bisa bayangkan reaksi Herodes pada saat itu. Tetapi dia masih bisa pura-pura gitu. Oh, adakah raja yang baru lahir itu? Dia bilang, oke, kamu pergi ke sana. Kalau kamu temu dengan raja itu, bilang aku, nanti aku datang pun untuk menyembah dia. Tapi apa yang terjadi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang lahir di palungan itu? Oleh peringatan Tuhan, mereka ngambil jalan lain. Herodes tahu dan dia sangat marah. Apa yang terjadi? Kalau dia bisa membunuh istri dan tiga anaknya dan orang-orang lain yang menghalangi, betapa mudah bagi dia untuk menyuruh membunuh seluruh anak-anak di bawah umur 2 tahun di Bethlehem pada saat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Herodes membuat atau dia menaiki tangga kesombongan, keakuan dia. Oke. Dia naik terus ke tangga itu. Melihat betapa mengerikan ya kesombongan tinggi hati dari Herodes. Dia menaiki tanda kekuasaannya dengan mengorbankan banyak orang. Dia terus menaiki tanda itu tanpa memandang ke bawah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari atas turun raja di atas segala raja. Dia memandang ke bawah, dia mengambil rupa seorang hamba yang hatinya masgul, hatinya tergerak oleh belas kasihan, sedang turun tangga. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Herodes naik tangga terus dalam keakuan dan kesombongan. Di saat yang sama, Tuhan Yesus sedang turun tangga dalam kerendahan hati, dan mereka berpapasan. Yang satu naik terus dan terhilang selamanya. Yang satu, dia turun kepada saudara dan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di manakah kita sekarang posisinya? Apakah kita sedang membuat tangga-tangga keakuan kita dan berjalan naik? Atau justru kita bersama dengan Tuhan Yesus turun tangga tadi? kita menjadi rendah hati demi kemuliaan Tuhan. Saudara, biar ini menjadi perenungan bagi kita betapa banyak orang yang tidak menyadari, saya kutip dari kata pendeta Stephen Tong, banyak orang yang tidak menyadari betapa banyak pintu yang dia tutup di masa yang lalu ketika keakuan, keegoisan, kesombongan dia pakai pada saat itu. Dan betapa banyak orang kita yang tidak tahu ketika kita berendah hati, betapa banyak pintu yang akan terbuka di hadapan kita di masa depan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita kalau Tuhan menginginkan kerendahan hati kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Kami boleh menyadari Tuhan, kalau Engkau yang tertinggi, Engkau yang termulia, Engkau yang terhormat, Engkau yang terbaik, mau mengambil rupa sebagai seorang hamba, siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa? Biarlah hari ini Tuhan kami boleh diingatkan bahwa kami tidak lebih Tuhan daripada debu yang Engkau angkat, yang Engkau beri kemuliaan. Karena itu ajar kami Tuhan untuk melihat ini sebagai bagian dari menjadi seperti-Mu Tuhan. Ya, kami mulai mengikis keakuan kami Tuhan. Kami mulai mencontohi, meneladani Engkau yang turun menjadi manusia. Bahkan bukan cuma menjadi manusia, tetapi Engkau mati terpaku untuk menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu ini Engkau meneraikan bagi kami, dan kami mampu menjalani hidup kami dengan rendah hati dan mau turun tangga bersama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.